Astronomi dan budaya. Kemudian ada Asia. hasilnya berasal dari Mesopotamia Utara, dikenal sebagai kekuatan dominan di masa kuno. Mereka unggul dalam pencapaian militer, administrasi yang efisien dan memberikan sumbangan budaya dan politik. Kemudian ada bangsa Hitite, meskipun pusatnya di Notalia. Bangsa Hitite berperan penting dalam sejarah Mesopotamia melalui interaksi politik dan militer mereka. Kemudian ada elam. Bangsa elam berasal dari bangsa wilayah barat. Kemudian ada Mitania, salah satu peradaban penting di timur, berperan signifikan dalam sejarah Mesopotamia. Kemudian ada kebudayaan bangsa Mesopotamia. Yang pertama itu dalam bidang arsitektur, kedua seni Mesopotamia, kedua ekonomi. Dalam bidang arsitektur Mesopotamia terkenal karena keberhasilan mereka membangun bangunan besar seperti sikurat. Kemudian ada seni Mesopotamia sering digunakan sebagai alat untuk menyebabkan pengaruh politik dan keagamaan. Kemudian ada ekonomi Mesopotamia mencerminkan tingkat kemajuan budaya mereka dengan adanya sistem pertanian yang terapi. Kontribusi paling signifikan dari kebudayaan mereka. Yang selanjutnya dalam hal hukum, Mesopotamia menghasilkan salah satu kode hukum paling awal yang diketahui, yaitu kode Hammurabi. Selanjutnya ada religiositas adalah aspek sentral dari kebudayaan Mesopotamia. Kebanyakan dewa dan dewi yang dipuja dalam sistem kepercayaan polyteistik. Selanjutnya, adapun letak geografis dan sejarah awal peradaban Persia. Yang pertama itu Persia. Dalam kelompok etnis utama di Iran. Yang kedua itu Azerbaijani atau Azeri adalah kelompok etnis yang dominan di barat laut Iran, khususnya di provinsi Azerbaijan Timur dan Azerbaijan Barat. Yang ketiga itu Kurdi, komunitas di Kurdi terdapat di bagian barat dan di barat lautan laut Iran, terutama di provinsi Kurdistan dan Kermansyah. Yang keempat, Dilurlur adalah kelompok etnis yang tinggal di bagian barat dan barat daya. Iran termasuk di provinsi Lorestan dan Harnahal dan Bahtiari. Yang selanjutnya, Baloch. Mereka tinggal di bagian Tenggara Iran di provinsi Sistan dan Baluchestan. Yang selanjutnya Arab. Ada komunitas Arab yang signif akan di bagian barat dan Iran. Yang terakhir Gilaki dan Nasrani. Yang terakhir itu Nasrani. Sekian saya berikan materi selanjutnya. Sejarah bangsa Persia. Persia merupakan suku bangsa yang tergolong dalam bangsa Iran dan bahasanya pun menggunakan bahasa Persia. sama seperti bangsa Iran yang lainnya. Etnis Persia adalah keturunan dari bangsa Arya yang bermigrasi dari Asia Tengah ke wilayah Iran. Kitab-kitab suci yang ada di Persia, yang pertama Quran, berupa nyanyian yang secara umum dapat dinisbatkan pada Zoroaster. Yang kedua, Yasis, yang atau Hindu. Korban yang ditujukan kepada berbagai dewa. Yang ketiga, Bendidat atau Pidodor, Bidedor. Aturan melawan setan, yaitu berupa risalah yang menyangkut ketidak murnian ibadah dan prinsip dualisme yang diperkenalkan oleh Zoroaster. Kitab ini diuraikan sangat panjang dalam bidang kehidupan praktis. Saya lakukan secara terlebih. Jadi ada pun kekisahan yang berdiri di kirimkan berkuasa di masa peradaban Persia, yaitu kekisahan Siri yang dipimpin oleh seorang raja selama mulai dari 570 sampai 579 sebelum Masehi. Nah, yang kemudian itu kekisaran Pavia. Ini adalah kekisaran kedua setelah Masehi. Yang ketiga itu kekisaran Sasani. Ini adalah kekisaran terakhir sebelum jatuhnya telah diperangi oleh Islam. Sekian dan baik, itu warna penjelasan dari sebenarnya perlukan mengenai saat ini kita akan masuk dalam sesi diskusi dan saya bagi dua sesi. Sesi pertama akan 3 pertanyaan dan sesi kedua kita buka kesempatan 2 pertanyaan. Berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin berdiri dan sebut nama kelompoknya. Sekian dan terima kasih. Kontribusinya itu Babilonia itu dalam bentuk apa dan kemana itu kontribusinya? Bagaimana kira-kira konsep kosmologi dan mitologi dalam budaya Mesopotamia itu mempengaruhi pandangan mereka terhadap kekuasaan dan pemerintahan gitu. Dan coba bandingkan dengan pandangan dunia Persia yang lebih dipengaruhi oleh Zoroastrisme. Baik, itulah pertanyaan dari saudara Kajuka. Ini memberikan kesempatan kepada apa yang dulu? Saya bilang tadi, mana pertanyaan itu unik? Pertama? Apa itu? Sudah kena jelas keempat dia? Yang kamu rapi? Iya, rapi. Teks Helenus ya? Yang hukum pembalasan? Iya. Kenapa Hammurabi terkesan itu? Kenapa harus begitu bentuknya? Kenapa keras dia? Apa ini? Entah. Baik, itulah jawaban dari Berikan kepada teman-teman untuk menanggapi jawaban dari saudari Risma. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi. Berikan Terima kasih. Kembali menambahkan jawaban, memberikan kesempatan. Baik, tambahkan sedikit. Dia tambahkan sedikit. Intinya yang saya ketahui itu bahwa di pertama itu dalam hal penyempatnya atau kosmologinya itu politisme, membagul dewa tadi. Kemudian di pertama itu monetis, artinya banyak dewa yang disembah. Kemudian dari segi pandangan moralnya itu agama dan agama di Hindu itu lebih terkait kepada alam dan jiwa tanpa ada hubungan dengan moralitas. Kemudian kalau di Persia itu yang agama suruh yang di sini tadi itu memiliki dua sumber. Menyinggung tentang dua moral, menambahkan dua itu dikaitkan dengan satu kebaikan dan satu kata. Kemudian selanjutnya itu di kepercayaan kita menyinggung itu setelah orang mati, kehidupan setelah mati itu lebih suram. Kemudian yang di Persia itu lebih optimis bahwa ada konsep bahwa ada kehidupan untuk mati, entah itu dia mendapatkan tempat yang baik ataupun dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya selama itu. Mungkin itu. Saya adalah perkenalkan perwakilan dari kelompok non. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Rusa Kentari ini berada di posisi yang strategis. Nah, pertanyaan saya, dalam konteks hubungan internasional, bagaimana Rusa Kentari ini berinteraksi dengan tetangga-tetangganya seperti Mesir dan Arabia dan Jordania? Dan juga apakah interaksi ini dapat mempengaruhi perkembangan yang perkembangan budaya yang ada di Mesopotamia? Amen. Baik, terima kasih pada pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya yaitu salah satu kemajuan perdagangan yang paling menonjol di perdagangan Mesopotamia ini adalah ditemukannya di desa tradisional yang Cuneiform. Nah, yang ini jadi pertanyaan saya adalah bagaimana perkembangan dari orang ini sendiri dalam mempengaruhi penyebaran pengetahuan di Mesopotamia dan sekitarnya. Dan juga sejauh mana Cuneiform ini mencerminkan struktur sosial dan politik masyarakat peradaban Mesopotamia. Pertanyaannya intinya itu bagaimana peradaban Cuneiform ini mempengaruhi penyebaran pengetahuan di Mesopotamia dan sekitarnya, dan juga sejauh mana Cuneiform ini mencerminkan struktur sosial dan politik masyarakat pada saat itu. Baik, kalau pertanyaan ketiga rekan kita, biarkan kepada kelompok satu untuk menanggapi pertanyaan. Dan fungsi utamanya itu Kemudian pertanyaan tadi, apakah ada hubungan unsur politiknya? Jadi Sigurat ini tidak hanya sebagai tempat ibadat, tetapi juga menjadi simbol bagi kekuasaan ataupun kekuatan raja serta kedekatan dengan para dewa. Kemudian yang berikutnya itu sebagai pusat administrasi. Jadi Sigurat ini sebagai administrasi kota di mana keputusan penting terkait dengan pembangunan sosial, ekonomi maupun politik diselesaikan di tempat itu. Jadi itu jawabannya. Itu jawaban dari perangkat dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 3 atau mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban atau mungkin menanggapi jawaban dari yang juga memberikan kesempatan. Jadi sedikit menambahkan, selain itu juga sebenarnya ada beberapa upacara ataupun ritual-ritual yang kemudian mengharuskan masyarakat pada saat itu untuk melihat ke arah langit sebagai bentuk dari ritual-ritual yang ada pada saat itu. Jadi ini fungsinya kenapa kemudian itu dibuat dengan bertingkat-tingkat supaya memudahkan masyarakat pada saat itu untuk melihat ke arah langit, karena ada tanda-tanda yang mengharuskan mereka melihat ke arah langit untuk memulai ritual yang ada. Pada dari teman-teman dari kelompok kita mungkin ada tanggapan. Kita masuk dalam pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Manuela, bagaimana Mesa Pekania berinteraksi dengan daerah di sekelilingnya dan apakah interaksi tersebut membawa pengaruh seperti itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mandela. Desa Pelabuhan sendiri besok Kota Mia berinteraksi dengan tetangganya seperti Mesir dan Antalya melalui perdagangan, diplomasi dan konflik militer yang mempengaruhi perkembangan budaya mereka. Perdagangan membawa pertukaran barang dan teknologi seperti logam dari Anatolia dan emas dari Mesir. Di diplomasi terlihat melalui pilot Amarna yang menunjukkan hubungan aliansi dan pernikahan antar kerajaan. Konflik terutama dengan Anatolia menyebarkan inovasi militer seperti kereta perang. Pertukaran budaya juga terjadi di mana agama, seni, dan teknologi dipengaruhi dan memengaruhi terutama memperkaya peradaban mereka secara keseluruhan. Baik, itu jawaban dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 6. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi apa pengaruh paling signifikan terhadap konflik Anatolia ini tadi yang terhadap tetangganya? Terima kasih. Ini berhalan ya Mesopotamia dengan tetangganya Mesir. Mesir Anatolia. Ya mau. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menanggapi tanggapan dari Bu Salma tadi. Tetangga yang ada di Yusuf Tamiya yang si Anatolia Mesir. Yang saya tahu itu Anatolia itu bukan ada di Mesir. Anatolia itu ada di wilayah Turki sekarang. Jadi saya bingung si Anatolia mana ini? Sedangkan yang di Mesir tadi beda. Jadi mana kan Anatolia? Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, saya berikan kesempatan. Asyur berhasil menaklukkan Mesir pada 47 sebelum Masehi, menguatkan kekuatan besar dalam peta geopolitik. Hal ini menyebabkan Mesopotamia meluas ke wilayah Afrika Utara. Kemudian yang kedua itu persaingan di wilayah Levant. Wilayah Levant itu sekarang ditempati oleh negara Syria dan Palestina Modern. Seringkali menjadi pusat konflik di antara ketiga wilayah tersebut. Ketiga kekuatan ini mengontrol wilayah strategis ini karena posisinya penting sebagai jalur perdagangan. Mesir berusaha mempertahankan pengaruhnya di wilayah Levant, sementara Mesopotamia, terutama di bawah kekaisaran Babylon dan Asyur, mencoba memperluas wilayahnya mereka ke barat. Kemudian salah satu dampaknya itu pertukaran teknologi militer. Jadi perang antara ketiga kekuatan ini menyebabkan pertukaran teknologi militer. Misalnya bangsa Hittiti dari Anatolia yang dikenal dengan kemusnahan teknologi besi dan kereta perang. Teknologi ini pun kemudian menyebar ke Mesopotamia maupun Mesir, sehingga menyebabkan ketiga wilayah tersebut meningkatkan kekuatannya dari segi persenjataan. Mungkin itu jawaban dari saya kembali. Baik, kepada teman-teman dari kelompok 6, mungkin ada tanggapan balik bisa berikan kesempatan. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban tersebut. Kita masuk dalam pertanyaan terakhir dari pertanyaan saudara Wiran. Pertanyaan dari Wiran itu, bagaimana Cuneiform mempengaruhi penyebaran pengetahuan di Mesopotamia dan sekitarnya, dan sejauh mana ia mencerminkan struktur sosial dan politik di masyarakat saat itu? Jadi penulisan Paku itu sebenarnya sangat mempengaruhi bagaimana penyebaran pengetahuan di Mesopotamia, dikarenakan pengetahuan seperti yang tadi saya jelaskan mengenai hukum Hammurabi dan perpolitikan ataupun perdagangan itu semuanya menggunakan tulisan Akkadia ataupun yang kemudian dikenal dengan tulisan Paku. Jadi penyebaran ataupun perkembangan hukum pada saat itu ataupun perpolitikan semuanya berawal dari tulisan Paku ini, ya, atau yang kemudian kita kenal dengan tulisan Akkadia, karena memang tulisan ini pertama kali ada di masa pemerintahan Akkadia, seperti itu. Baik, saya akan menambahkan mungkin dari Risa. Cuneiform juga digunakan di luar Mesopotamia seperti Anatolia dan Persia, membantu memperluas pengaruh budaya dan pengetahuan Mesopotamia di wilayah lain. Terus ini mencerminkan struktur sosial dan politik karena hanya kaum elit dan juru tulis yang bisa membaca dan menulis, sehingga mereka memegang peran penting dalam pemerintahan dan agama. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Mesopotamia terstruktur secara hierarkis dengan kekuasaan berada di tangan para raja, pejabat dan juru tulis yang mendokumentasikan aturan dan administrasi negara. Mungkin bisa lebih diperjelas tadi, kayak ada yang tidak sinkron tadi katanya pengaruh dari ini Cuneiform ini sampai kepada Persia dan Anatolia. Nah, kemudian juga tadi untuk pertanyaan tentang pengaruhnya terhadap sosial, katanya hanya untuk kalangan tertentu yang bisa mengetahuinya. Nah, jadi bagaimana kira-kira proses penyebarannya sehingga bisa sampai ke Anatolia dan Persia? Apakah diajarkan di sana atau bagaimana? Anatolia dan Persia. Kemudian tadinya katakan tuh katanya hanya kalangan tertentu yang bisa tahu itu. Jadi bagaimana proses penyebarannya? Atau mungkin ada teman-teman yang ingin membantu menjawab? Kami memang jawabannya sendiri dari bupati. Bisa juga berikan kesempatan kepada kelompok lain yang ingin membantu menjawab. Berikan kesempatan. Jadi saya kira tidak ada yang kirim tentang persoalannya report atau jadi kembali tadi bahwa ada peristiwa perang antara tiga kekuatan yakni Mesopotamia, Mesir dan Anatolia. Jadi hal ini tidak hanya sekedar pertikaian sosial, tetapi pertikaian budaya pun terjadi karena masing-masing ketiga kekuatan itu menempati satu wilayah yang ingin bertukar dan sesaat terjadi sebuah pertukaran termasuk jenis tadi. Saya kira itu bisa saja terjadi dan mungkin akan terjadi karena adanya gerang yang menyebabkan interaksi antara tiga kekuatan itu menyebabkan adanya salah satunya pertukaran budaya tadi mungkin. Boleh berkenalan. Kemudian tadi menarik apa yang dikatakan rekan Aljuan tadi terkait tiga kekuatan yang melakukan peperangan di satu lokasi kan, kalau tidak salah. Mungkin kurang tepat jika dikatakan menyebarkan. Dalam artian penyebaran teknologi militer itu sesuatu yang apa ya namanya dari inti dari kekuatan pasukan kan, jadi tidak mungkin dia disebarkan. Apakah ada kemungkinan bahwa ketika kekuatan ini mempelajarinya, mencuri untuk digunakan untuk mengenali musuhnya? Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Menangkap. Oke. Sampaikan kepada apa yang mau bertanya tuh? Menangkap. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menanggapi pernyataan dari saudara Asal yang katanya pertukaran budaya itu tidak bisa dilalui oleh orang. Nah, di sini mungkin saya berbeda pendapat dengan saudara Asal bahwa kalau misal dengan orang kan wilayah yang lain kita bisa kita duduki. Nah di situ juga perpindahan budaya juga bisa dilakukan. Nah misal yang ada di Mesir atau Anatolia kan wilayah mereka pasti kalau bisa menang perang kan bisa diduduki kan. Nah di situ pun budaya bisa menyebar ke sana gitu. Sekian. Boleh menanggapi. Boleh menanggapi lagi. Oke, terima kasih moderator. Terkait pernyataan rekan Yudi Mulyadi, sedikit koreksi sebenarnya kalau kita lihat tadi saya katakan saya agak menyangka sebenarnya dari menyebarkan dalam artian secara sukarela. Namun saya memang mengakui tidak bisa dinafikan bahwa terkadang musuh bisa mencuri budaya orang untuk dipelajarkan. Nah, sehingga bagaimana kita mengenali musuh sebenarnya untuk dikalahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yeah. Menarik tadi bahwa yang dikatakan saudara Asrar bahwa suatu pertukaran penyebaran budaya itu tidak dilakukan secara perang, tapi mengapa dilakukan secara sukarela? Ini pertukaran budaya yang dimaksud seperti apa? Walaupun yang ditekankan oleh saudara Asrar bahwa pertukaran seperti itu tidak mungkin dilakukan secara sukarela, itu sebenarnya kontradiksi karena budaya itu akan selalu disebarluaskan walaupun tidak melalui perang. Tetapi kita berkaca dulu zaman dulu itu selalu terjadi perang, apalagi zaman Mesopotamia. Selalu terjadi pergeseran wilayah, selalu digeserkan, selalu disebarluaskan, makanya selalu terjadi perang. Jikalaupun dikatakan bahwa perang tidak menyebarkan budaya itu menurut saya keliru. Karena setiap orang ingin melakukan bukan pertukaran tapi penyebaran. Setiap budaya ingin menyebarluaskan, apakah entah secara melalui peperangan ataupun apa, tetapi semua orang ingin menyebarkan suatu apa yang dia pegang supaya dia menjadi dominan di dunia ataupun dimanapun. Dan walaupun dikatakan itu dicuri, apa landasan bahwa budaya tidak boleh disebarluaskan dan harus dicuri? Sebenarnya landasan budaya ingin dicuri atau harus dicuri itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan ketika kita berkaca zaman dulu. Beda kalau sekarang, mungkin sekarang budaya kita mungkin bisa jadi kelemahan, dan kalau zaman sekarang sekiranya itu tidak mungkin. Pencurian budaya. Nah saya sini. saya kaget yang katanya pencurian budaya itu maksudnya bagaimana? Apakah budaya yang ada di Mesir itu mencuri budaya Mesopotamia ini? Itu mungkin tidak bisa terjadi. Masa bisa bangsa Mesir atau Anatolia itu mencuri budaya Mesopotamia? Tidak mungkin suatu bangsa itu akan meniru budaya orang lain. Mereka tidak akan mau. Pasti mereka yang akan mempengaruhi budaya mereka ke orang bangsa lain begitu. Tidak mungkin mereka yang mau sama budaya orang lain begitu. Boleh. Mengenai penyebaran budaya, jadi sekira kita sudah banyak belajar tentang mengenai penyebaran budaya. Jadi penyebaran budaya itu sesaja terjadi karena pertama tadi perang. Kemudian ketika perang terjadi, suatu negara akan menduduki wilayah lain, misal Mesopotamia menduduki Jepang. Kemudian masyarakat di Jepang itu secara otomatis bisa saja terjadi pertempuran antara budaya Jepang dengan budaya Mesopotamia. Kemudian bisa saja pengaruh dari pemimpin Mesopotamia itu akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap kehidupan budaya masyarakat Jepang. Jadi kebudayaan itu menurut saya bisa saja menyebar di satu wilayah. Apalagi kalau ada kebudayaan lain di situ. Karena saya baca itu ada satu namanya prinsip resonansi, yaitu lingkungan akan lingkungan ini, lingkungan lainnya. Tapi itu jadi tidak ada kalau dibilang pencurian budaya itu di sana di luar pemikiran manusia. Jadi saya kira begitu. Apa apa memantik peradaban sedangkan peradaban Persia juga dikenal dengan nama budaya Salat Persia atau Dengan yang didirikan oleh Sinun Agung pada abad ke-6. Pertemuan antara Mesopotamia dan Persia juga mempengaruhi dinamika politik dan sosial di wilayah tersebut. Mesopotamia sebagai pusat budaya dan pengetahuan berperan penting dalam penyebaran ide-ide dan demokrasi ke wilayah Persia. Mungkin sekian yang ingin saya tanya. Saya tidak berada di posisi mana, tapi kalau saya berpandangan, saya perlu baca buku teori persebaran budaya, karyanya Kuncian Gila, buku pengantar ilmuwan teori. Karena agungnya bisa harus dibutuhkan oleh teori. Tapi itu bedanya penciri orang ilmiah dengan orang awam. Orang ilmiah itu mendasarkan pada rumuskan ilmiah, kalau orang awam mendasarkan persepsi dan persepsi masing-masing. Ada efek yang terjadi. Saya tadi disinggung apa orang itu bagian daripada proses penyebaran budaya. Saya mengatakan budaya itu universal. Makanya oleh sebagian negara kadangkala menolak jika budaya itu diklaim. Ingat kasus kita Indonesia yang Ponorogo, wayang, rendang, batik, katanya itu budaya Indonesia, tapi Pak Bangsa Malaysia juga mengakui yang sama. Oh, itu juga bagian budaya kita. Jika Bapak Ibu Indonesia, Malaysia, dan negara-negara yang berbentuk birokrat itu hanya kesepakatan-kesepakatan, ya, hanya kesepakatan-kesepakatan. Negara Indonesia kesepakatan, Malaysia kesepakatan, Babilonia pun sama. Kalau dalam konsep pembentukan teori negara modern, kalau anda belajar sejarah tentang negara, itu hanya kesepakatan. Apakah budaya itu harus diklaim oleh karena hasil kesepakatan itu? Ingat budaya tercipta oleh karena interaksi antara manusia dengan manusia. Ya. Nah kemudian perang itu saya juga tidak sepakat bahwa ada istilah pencurian budaya memang ya. Tidak ada istilah pencurian budaya. Kecuali kalau dalam masa politik ada yang disebut klaim sepihak. Nah ini yang kemarin dibuka oleh Indonesia. Ketika kita tidak memperdebatkan siapa pemilik rendang sebenarnya. Intinya kita diputus ada masuk itu. Ya, begini. Betul sekali, jangan selalu asosiasikan perang dengan dampak negatif. Mau perang di kontra komunis, mau penaklukan, mau perang di kontra radikalisme. Dalam proses perang selalu ada dampak-dampak yang tak terduga. bukan hanya penyebaran budaya. Ingatlah kasus perang sawit. Perang sawit itu bukan cuma penaklukan, tapi justru dengan perang sawit itu ada interaksi antara dunia barat dengan dunia timur. Konon kabarnya baru orang barat mengenal toilet, mengenal jam waktu itu setelah adanya perang sawit, tahu kan? Dan di dalam perang sawit itu juga baru ditahu ternyata orang barat baru mengenal istilah sebelum mandi. Setelah dia mandi sebelum ada, dia mandi tanpa sebelum mandi sebelum itu kan, sebelum perang sawit itu. Belum lagi bahwa orang barat itu yang tadi saya katakan tidak mengenal istilah WC atau kompos ya. Dan itu fakta memang, dan orang barat tidak bisa menafikan itu. Dan terjadi interaksi oleh karena adanya perang sawit. Yang kedua, adanya pertukaran budaya memang tercipta. Contoh kecil kita di sejarah peradaban Islam mengenal bahwa arsitektur Islam murni itu tidak ada bentuk kubah, apalagi menara. Itu hanya kubus seperti Ka'bah. Tapi oleh karena adanya interaksi dengan bangsa Persia, bangsa Romawi, itu melalui perang juga, karena ada perang itu kan, terciptalah akulturasi arsitektur. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, bukan cuma budaya Pak, adanya persilangan keturunan. Orang yang berkulit hitam, kawin yang berkulit putih, lahirlah ras baru. Ya, ini yang banyak terjadi. Kita di Sulawesi Selatan ini contoh orang Manado itu kan sebenarnya tidak putih-putih, tapi kawin dengan orang Belanda, lahir cuma sekarang. Sama di Toraja, sama kita di Bugis. Ya. Ras aslinya, tapi karena ada ekspansi, ada penjajahan, kemudian orang Belanda menikahi penduduk pribumi, lahirlah noni-noni Belanda. Ya, apa? Lahirlah anak-anak keturunan Belanda. Artis semisal siapa ini artis yang terkenal ini? Siapa yang artis? Ini kalau ada artis kita lihat wajah-wajah barat, itu hasil silang. Hasil kawin mawin, ya. Belanda dan sebagainya. Barat itu kan cuma budaya, tapi mempengaruhi ras. Ingat di sini ada ras Babilonia, ras Akkadia. Tapi kalau kita melihat sejarah modern, tidak ada nih bangsa Babilonia hilang. Yang ada di Timur Tengah sekarang itu Arab, Kurdi, Persia, Iran, Sinara, dan mayoritas inilah tiga. Tidak ada ras Babilonia sekarang hilang dari mana? Tidak dikatakan bukan sudah kawin silang. Sampai kita punya siapa tidak orang musik berkulit bermancungi atau berkulit putih. Ini yang orang Bugis merasa putih di sini orang Bugis. Jangan-jangan kita memang ini sebenarnya keturunan ada nenek moyang kita kalau dengan Belanda. Ya. Jadi ada teori-teori, ada teori diskusi pembudayaan. Anda boleh baca nih pengantar ilmu antropologi dan lain-lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Ya. Jadi perang itu ada efek positifnya. Bukan efek positif. Perang memiliki dampak-dampak tak terduga. Saya rasa dia bukan efek positif. Kalau perang apapun yang namanya perang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikadilan. Oleh karenanya harus dilakukan dan perlindungan bumi menurut undang-undang. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jelas? Baik. Bukan jelas sebenarnya tidak jelas ini. Keluar tuh. Oke, teman kita lanjutkan diskusi oleh kelompok ada penyampaian. Ada nanti diskusi pekan depan lanjutan sama semoga nanti kuliah seperti ini dan kelas ada di kuliah masukan kita ya kalau tidak apa sudah terima kasih untuk kita semua sekian terima kasih assalamualaikum. Kita kira kita 15 menit kita masuk. Bung Aswar. Baliklah. Ada yang minta? Kalau saya sekarang bisa ngobrol.